Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mubarakah ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita pada Jumat malam Sabtu dengan membaca sebuah karya besar dari Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan As-Sahih, Sahih Imam Muslim, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan dan meringkas muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, yang kurang lebihnya ada 92 riwayat yang dibawakan oleh Musannif alaihi rahmatullah. Dan pada akhir-akhir pembahasan kita telah meringkas asma ad-du'afa, yang tatkala nama-nama tersebut yang telah kita sebutkan satu persatu beserta sebab jarah, sebab celaan yang menjadi poin kenapa mereka bisa ditinggalkan, tidak diterima periwayatannya, ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang beristidlal dengan ahadis sahihah harus benar-benar memisah antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Dan salah satu cara untuk memisahkan hal tersebut adalah dengan melihat jalur periwayatan, jalur sanad yang ada. Jika ada nama-nama para du'afa, maka hadis tersebut haruslah dipertanyakan dan di-cross-check kembali tentang keabsahan dan kesahihan hadis tersebut. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu pula kita telah membahas bab yang pertama atau kitab yang pertama yang dituliskan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, Kitabul Iman. Dan kita telah menyelesaikan hadis atau riwayat beliau di dalam nomor hadis ke-93 yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bab yang berkaitan dengan hal ini adalah Bayanul Imani wal Islam wal Ihsan, penjelasan yang berkaitan dengan makna al-iman, al-islam dan al-ihsan. Makna al-iman, al-islam dan al-ihsan, hadis yang ma'ruf yang telah kita bacakan bersama pada pertemuan yang lalu. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa wujubil iman, dan wajibnya kita beriman dengan takdir-takdir yang ada, bi isbati qadarillah, dengan menetapkan takdir yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayanid dalil ala tabarri mimman la yu'minu bil qadar, dan pada riwayat-riwayat yang telah kita baca, khususnya adalah riwayat pertama yang insyaallah ta'ala akan datang pada riwayat-riwayat berikutnya, maka Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya hal ini akan menjelaskan kepada kita tentang tabarri, berlepas dirinya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka orang-orang yang la yu'minu bil qadar, yang tidak beriman dengan adanya takdir. Dan telah kita jelaskan ini adalah dari kelompok Al-Qadariyah Ma'bad Al-Juhani. Dan telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah pada pertemuan yang lalu, yang berisikan jarah terhadap Ma'bad Al-Juhani. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, iyakum wa ma'badan, hati-hati kalian dari seorang yang bernama Ma'bad, yaitu Ma'bad Al-Juhani. Fa'innahu dhallun mudhillun, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, karena dia tidak beriman dengan adanya takdir. Al-Amr Unuf, perkara itu suatu perkara, satu yang terjadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengetahui ketika telah terjadi. Maka ini adalah satu keyakinan yang batil, satu akidah yang bisa menjadikan dia seorang yang keluar dari keimanan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ighladzil qaul fi haqqihi, dan bentuk berlepas dirinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam riwayat ini atau riwayat yang pertama adalah berlepas dirinya seorang Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kepada mereka kaum al-Qadariyah yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada riwayat yang kedua. Urutan dari awal hadis atau urutan dari riwayat pertama Al-Imam Muslim pada riwayat yang ke-94. Hadis yang kedua di dalam Kitabul Iman. Berkata musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Yahya ibn Ya'mar. Dari Yahya ibn Ya'mar. Qal, Yahya ibn Ya'mar kita telah jelaskan pada pertemuan terakhir bahwasanya beliau adalah seorang tabi'in yang datang untuk melaksanakan haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Dan mereka berazam untuk bertemu salah seorang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa beristifsar, meminta penjelasan bagaimana keadaan Ma'bad al-Juhani dan akidah yang ada di sisi dia. Maka Yahya ibn Ya'mar adalah seorang tabi'in yang bertemu Abdullah ibn Umar di kota Mekah Al-Mukarramah. Lama takallama Ma'madun bima takallama bihi fi sya'nil qadar. Yahya ibn Ya'mar mengatakan ketika Ma'bad al-Juhani berbicara tentang apa yang dia yakini yang berkaitan dengan takdir al-qadar, angkarna zalik, kami langsung mengingkarinya. Artinya apa yang diyakini dari akidah Ma'bad al-Juhani tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang menyimpang, yang melenceng dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bimbingan Al-Qur'an wa Sunnah. Begitu pula pemahaman para sahabat salafus salih, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Angkarna zalik, langsung kami ingkari apa yang menjadi akidah dari Ma'bad al-Juhani. Qal, kemudian beliau berkata, fahajajtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hijjatan. Maka aku bersama salah seorang sahabatku yang bernama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Dua tabi'in ini telah kita jelaskan pada riwayat pertama, dan kita telah jelaskan pula bahwasanya mereka berangkat menuju kota Mekah al-Mukarramah dengan tujuan untuk berhaji dan berumrah serta untuk mencari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa mereka. Maka kata Yahya bin Ya'mar, fahajajtu ana, aku berangkat untuk berhaji ke Mekah al-Mukarramah bersama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Wasaqu hadis atau wasaqul hadis bermakna hadisin kahamsi isnadihi atau kahmasin wa isnadihi wa fihi ba'du ziyadatin wa nuqsan ahrufin. Maka setelah berkata Yahya bin Ya'mar bahwasanya kami bersama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari pergi menuju kota Mekah al-Mukarramah, maka riwayat yang berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan seperti apa yang terjadi kisahnya pada riwayat yang pertama. Yang ketiga itu mereka berdua bertemu Abdullah bin Umar di pintu masuk Masjidil Haram, dan langsung mereka berdua mengapit Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengatakan dan bertanya tentang, meminta fatwa tentang keadaan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang berakidah semodel dengan dirinya. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan untuk disampaikan kepada orang-orang tersebut bahwasanya aku berlepas diri, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata mewakili sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, karena akidah Nabi alaihi salatu wasallam tidak seperti yang diyakini oleh Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya Umar bin Al-Khattab. Tatkala Jibril, hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita, datang meminta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Maka di antara bentuk al-iman yang dianjurkan dan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku umum kepada siapapun, kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, yaitu tatkala malaikat Jibril menjawab, atau Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril yang aslinya beliau mengajarkan akidah arkan al-iman, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir, apakah itu yang baik ataukah yang buruk. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, shadaqta. Engkau telah benar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya yang mengajarkan hal tersebut adalah malaikat Jibril yang merupakan utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah, hadis yang berikutnya atau riwayat yang berikutnya berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Yahya ibn Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman qala, Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman, ini dua orang mulia yang penting untuk kita hafalkan namanya dan kita hafalkan kisah yang terjadi pada dua orang tersebut. Mereka berdua berkata, laqina Abdullah ibn Umar fadzakarna al-qadar wa ma yaquluna fihi. Kata Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, kami bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Fadzakarna al-qadara wa ma yaquluna fihi. Kemudian kami menjelaskan kepada Abdullah ibn Umar tentang keyakinan Ma'bad al-Juhani yang berisikan al-qadar, yang berkaitan dengan takdir. Wa ma yaquluna fihi, dan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Faqtassal hadis kanahwi hadisihim an Umar. Maka di dalam riwayat ini Al Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan faqtassal al hadis kanahwi hadisihim. Kemudian Abdullah atau Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman menukilkan ucapan Abdullah ibn Umar yang telah ada pada riwayat pertama Al Imam Muslim alaihi rahmatullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam riwayat tersebut beliau menukilkan hadis ayah beliau yaitu Umar ibn al-Khattab yang langsung mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fihi syai'un min ziyadatin wa qad naqasa minhu syai'a, dan sedikit ada penambahan dan pengurangan yang berkaitan dengan redaksi atau kandungan hadis atau kisah yang terjadi di sisi Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari alaihima rahmatullah. Kemudian riwayat berikutnya ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah dari Yahya ibn Ya'mar dari Abdullah ibn Umar dan menukilkan dari ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam binahwi hadithihim, seperti matan dan kandungan riwayat yang pertama. Maka silakan lihat versi lengkap dari kisah Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman pada riwayat pertama yang dinukilkan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam Kitabul Iman. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, nomor hadis yang ke-97 Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan bisanadihi an Abi Zur'ah ibni Amr ibni Jarir an Abi Zur'ah ibni Amr ibni Jarir an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman barizan linnas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu hari beliau hadir di tengah-tengah manusia. Fa atahu rajulun faqal. Kemudian datang kepada beliau seorang laki-laki dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan keimanan? Apa definisi keimanan? Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'athil akhir. Perhatikan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sedikit perbedaan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. An tu'mina billah. Al-iman maknanya adalah ketika engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan kandungan dari beriman kepada Allah tercakup di dalamnya tiga perkara. ar-rububiyah wal uluhiyah wa asma sifat. Terkandung semua itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan dari tiga perkara penting tadi. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Wa kitabihi, dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaihi, dan beriman akan seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni di yaumul qiyamah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. Ada di sana yang dikedepankan dan yang diakhirkan dari riwayat Abu Hurairah. Wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan iman adalah tatkala engkau beriman dengan al-ba'ts, hari bangkit nanti, di yaumul akhir. Di akhirah, di hari esok, seorang akan dibangkitkan. Maka ketika kita beriman dengan perkara-perkara ini, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, itulah al-iman. Qal, kemudian seorang tadi berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qal, al-islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Definisi atau ta'rif dari al-islam adalah an ta'budallah, ketika engkau beribadah, mempersembahkan amalan-amalan soleh yang engkau lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrik bihi syai'an, dan tidak melakukan kesyirikan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan-tandingan. Wa tuqimash sholata wal al-maktubah, dan engkau mendirikan salat-salat maktubah, salat-salat wajib. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, dan Islam itu adalah ketika engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaan seseorang tersebut dimulai dari al-iman. Berbeda dengan riwayat Umar Ibn Al-Khattab yang dimulai dengan al-Islam. Inilah perbedaan yang sangat harus kita teliti, dan ini yang dipelajari nanti di dalam bidang atau fan mustalah al-hadis. Oleh karenanya Imam Nawawi, jangan kita kaget ketika beliau memberikan nama bab bayanil iman wal islam wal ihsan. Beliau mendahulukan kalimat al-iman, karena memang dalam riwayat Abu Hurairah al-iman dulu yang ditanyakan, bukan al-islam. Maka itulah empat atau lima perkara al-islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Empat perkara. Tidak disebutkan di dalamnya hajj, tidak disebutkan di dalamnya berhaji ke Baitullah al-Haram. Qal, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisinya tentang Islam kepada orang tersebut, ya Rasulullah, mal ihsan? Orang tersebut bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan ihsan ya Rasulullah? Qal, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Jalla wa Ala. Fa innaka in lan tara. Jika engkau tidak mampu untuk sampai kepada derajat tersebut, la tara, tidak bisa membayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan amalan-amalan ibadah kita, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, mengawasi kita. Maka ini al-ihsan seperti ada yang dalam riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tanpa ada sedikit tambahan ataukah pengurangan. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah? Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya bi'a'lam, lebih mengetahui, min as-sa'il, daripada orang yang bertanya. Orang yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang tidak sama sekali terlihat bahwasanya beliau sedang dalam keadaan safar. Bajunya tidak kusut, pakaian tidak kusut, semuanya bersih dan rapi, seakan-akan orang yang berada atau berasal dari daerah tersebut, dari kota Al-Madinah. Akan tetapi Malaikat Jibril tidak pernah dilihat oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang as-sa'ah, kapan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Semuanya berkaitan dengan ilmu al-ghaib. Hatta malaikat Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat, yang paling mulia, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat ini, ingat ini adalah riwayat Abu Hurairah. Walakin, akan tetapi, sa'uhadditsuka an asyratiha. Aku akan memberikan informasi kepadamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tanda akan ditegakkannya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza waladat al-amatu rabbaha, fadzaka min asyratiha." Jika al-amah, telah kita jelaskan makna al-amah pada pertemuan yang lalu, amatullah sandingannya adalah Abdullah. Ketika seorang hamba sahaya, budak wanita, melahirkan tuannya, fadzaka min asyratiha, maka itu salah satu dari tanda akan ditegakkannya hari kiamat. Wa idza kanat al-urah al-hufah ru'usan nasi fadzaka min asyratiha. Dan jika ada orang-orang yang fakir, miskin, engkau melihat mereka menjadi orang-orang yang terpandang di tengah-tengah manusia. Sekali lagi berbeda dengan riwayat Umar ibn al-Khattab. Riwayat Umar ibn al-Khattab, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ini orang-orang fuqara wal masakin. Dijelaskan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi orang-orang yang terpandang. Fadzaka min asyratiha ru'usan nas. Mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Maka itu adalah salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat. Wa idza kanat atau wa idza tatawala. Maka ini masuk kepada penjelasan berikutnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza tatawala ri'aul baham fil bunyani fadzaka min asyratiha. Jika para peternak, para penggembala hewan-hewan ternak, mereka para penggembala hewan-hewan ternak tatawal, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang megah, masing-masing memiliki niat untuk membangun rumah-rumah yang mewah, padahal kegiatan sehari-hari mereka hanyalah menggembala hewan-hewan ternak. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadzaka min asyratiha, itu juga salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, tsumma tala, dalam lima perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Luqman ayat ke-34, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi setelah menyebutkan tanda-tanda yang dijelaskan satu persatu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau mengakhiri dengan penukilan surah Luqman ayat ke-34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan as-sa'ah itu akan ditegakkannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang menurunkan air-air yang berkah, air-air hujan dari atas langit. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa-apa yang di dalam rahim, di dalam kandungan-kandungan para wanita, para nisa. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan sesungguhnya jiwa raga seorang manusia, al-insan, al-abd min ibadillah, dia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan dia pun tidak akan mengetahui di mana nanti dia akan dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahasia besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui oleh para dukun, tidak diketahui oleh para habaib, tidak diketahui oleh para awliya Allah, kata mereka. Semuanya itu rahasia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal di mana? Rahasia dari Allah. Apa yang besok akan terjadi? Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibuka oleh Allah Jalla wa'ala kepada siapapun. Innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha mengilmui segala sesuatu. Qal, thumma adbara ar-rajul. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, thumma adbara ar-rajul. Orang tersebut pun pergi setelah mendapatkan jawaban-jawaban yang rinci dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat beliau, ruddu alayya ar-rajul. Datangkan lagi orang tadi. Ketika dia sudah pergi, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan lagi orang tersebut. Fa akhadhu liyurdduhu. Naam. Ruddu alayya ar-rajul. Kembalikan orang tersebut kepadaku. Fa akhadhu. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari orang tadi. Liyurdduhu. Mencari orang tersebut agar bisa dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhu liyurdduhu. Berusaha mencari untuk dihadapkan ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau meminta untuk bertemu orang tersebut untuk kedua kalinya. Falam yarau syai'an. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mencari tadi sudah tidak melihat siapa-siapa lagi. Ketika orang tersebut pergi, menghilang begitu saja. Padahal sudah berusaha. Yang mana usaha tersebut dijelaskan oleh Abu Hurairah bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya fa'akhudhu. Ia menunjukkan jamak. Seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berusaha. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang mulia. Apapun yang diinginkan oleh beliau akan berusaha. Bagaimanapun caranya, apa yang diinginkan beliau akan dipenuhi oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha ini adalah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhu liya rudduhu falam yarau syai'an. Mereka berusaha untuk mencarinya dan menghadapkannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi mereka tidak melihat siapa-siapa lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat beliau, hadza Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada manusia. Perhatikan di sini lafaz annas, bukan khusus kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat Umar bin Al-Khattab dijelaskan, atakum yu'allimukum. Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian. Tapi di dalam riwayat Abu Hurairah, liyu'alliman nas. Ini bentuk mujmal yang lebih global. Jadi yang ingin ditargetkan oleh Jibril yang berupa utusan Allah Subhanahu wa taala atau yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala adalah ta'lim an-nas, mengajarkan kepada seluruh manusia tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tidak khusus kepada sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat yang seperti ini pun ternukil di dalam Musnad al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam nomor hadis 9501. Begitu pula al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan pula riwayat ini, yaitu riwayat Abi Hurairah dalam nomor hadis ke-50. Riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, berkata beliau melengkapi riwayat yang sebelumnya telah dijelaskan, haddatsana Abu Hayyan At-Taimi. Al-Imam Muslim mengatakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hayyan At-Taimi bihadzal isnad mithlahu, seperti riwayat Abu Hurairah ini. Ghaira anna fi riwayatih, kecuali di dalam riwayat Abu Hayyan tersebut tidak ada lafaz idza waladat al-amatu ba'laha. Ghaira anna fi riwayatih, di dalam riwayat Abu Hayyan terdapat lafaz lain. Tidak terdapat idza waladat al-amatu rabbaha. Jika hamba sahaya, budak wanita, melahirkan tuannya. Yang ada di dalam riwayat Abu Hayyan adalah idza waladat al-amah ba'laha. Ini di dalam riwayat Abu Hayyan At-Taimi. Rajul thiqah. Seorang perawi yang thiqah. Di dalam riwayat Abu Hayyan At-Taimi, idza waladat al-amah ba'laha. Jika seorang budak wanita melahirkan suaminya. Ini dalam riwayat Abu Hayyan At-Taimi, yani As-Sarari. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah perbedaan riwayat yang datang dalam lafaz Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Artinya, perbedaan-perbedaan riwayat ini menjadikan satu poin penting, yaitu tanda hari kiamat akan timbul adalah tatkala sudah banyak fahisyah, sudah banyak perzinahan di mana-mana tersebar. Tidak lagi adanya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala ditakuti dan ditaati oleh makhluk-makhluknya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, tersebarnya kemaksiatan, tersebarnya dosa, tersebarnya zina dan yang semisalnya fahisyah, maka Nabi SAW mengatakan فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. Sungguh itu salah satu dari tanda dekatnya akan ditegakkannya hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam riwayat yang berikutnya, riwayat nomor ke-99 yang dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, sama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Imam Muslim menukilkan dengan sanad beliau dari Abi Zur'ah, an Abi Zur'ah, yaitu Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, saluni, bertanyalah kepadaku. Insyaallah ta'ala lengkapan riwayat ini atau lanjutan riwayat ini kita lanjutkan setelah adzanul isya. Al-muadzin falyuadzin. Akhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan riwayat terakhir yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, riwayat nomor ke-99, yang ini merupakan hadis terakhir dalam Kitabul Iman, bab Bayanul Iman wal Ihsan wal Islam. Hadis terakhir dari bab ini, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, saluni. Beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk bertanya. Silakan bertanya. Apapun bentuk pertanyaannya dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahabuhu ay yas'aluhu. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, sebahagian besar dari mereka malu untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena di halayak ramai berkumpul semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mengeluarkan satu pertanyaan pun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'a rajulun, maka seketika itu datanglah seorang laki-laki. Fajalasa 'inda rukbatayhi, fajalasa 'inda rukbatayhi, maka seorang laki-laki yang baru datang tersebut duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dan menempelkan kedua lutut beliau dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat ini ada kemiripan tentang hadis riwayat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Faqala ya Rasulullah, yaitu ketika ditempelkannya lutut, dua lutut malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah lalu penjelasan pada riwayat pertama, apakah kedua tangan malaikat Jibril memegang kedua paha beliau ataukah paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fajalasa 'inda rukbatayhi, maka malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut beliau menempel lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apa makna al-Islam? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tusyrik billahi syai'an, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat serta berpuasa di bulan Ramadan. Sekali lagi riwayat Abu Hurairah tidak disebutkan hajj baitillahil haram. Jadi arkanul Islam yang lengkap ada pada riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sadaqta, engkau telah benar. Qala ya Rasulullah, kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, mal iman, apa yang dimaksud dengan keimanan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kullihi. Al-iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitabnya, dan bertemu, beriman untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Dan keimanan itu ketika engkau beriman dengan al-ba'ats, hari kebangkitan. Wa tu'minu bil qadari kullihi. Yang terakhir adalah kata Nabi alaihi salatu wasalam, beriman dengan takdir seluruhnya, apakah baik ataukah buruk. Ini syahid dari apa yang ingin dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah. Qala sadaqta, sungguh engkau telah benar. Qala ya Rasulullah, kemudian orang tersebut berkata lagi, wahai Rasulullah, mal ihsan, apa yang dimaksud dengan al ihsan? Qal, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an takhsyallaha. Agak sedikit berbeda dari matan atau redaksi hadis yang sebelumnya. An takhsyallaha ka'annaka tarah. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau terus melihatnya. An takhsyallaha ka'annaka tarah. Fa innaka illa takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau merasa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ada perbedaan lafaz antakhsha wa anta'buda. Perbedaan dalam kedua riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sadaqta. Sungguh engkau telah benar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, mata taqumus sa'ah? Kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Mal mas'ul. Tidaklah orang yang ditanya anha tentang perkara tersebut, tentang kapan ditegakkannya hari kiamat, bi'alam, lebih mengetahui minas sa'il daripada orang yang bertanya. Sama-sama tidak mengetahui. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wasa'uhadditsuka. Aku akan memberitahukan kepadamu an asyratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Idza ra'aital mar'ah talidu rabbaha fadzaaka min asyratiha. Jika engkau nanti menyaksikan ada seorang wanita yang melahirkan tuannya, yang melahirkan sayyidnya, maka itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat. Wa idza ra'aital hufatal uratas summal bukma mulukal ardi fadzaaka min asyratiha. Jika engkau melihat orang-orang yang fuqara, masakin, orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki harta benda, juragan-juragan tanah, memiliki tanah di mana-mana, mulukul ard. Mereka memiliki tanah di mana-mana, padahal fuqara wal masakin sebelumnya, as-summul buk, orang yang bisu dan tuli. Akan tetapi disaksikan di zaman tersebut, mereka adalah orang-orang yang menjadi kaya raya. Fadzaka min asyratiha. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Wa idza ra'aita ri'al baham yatatawaluna fil bunyan fadzaka min asyratiha. Jika engkau melihat penggembala-penggembala hewan ternak, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang megah, itulah tanda dari hari-hari kiamat. Fi khamsin minal ghaibi la ya'lamuhunna illallah, dalam lima perkara, perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak nampak, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhun, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan lima perkara tersebut yang tercantum di dalam surah Luqman ayat ke-34 yang telah kita bacakan pada riwayat Abu Hurairah yang sebelumnya. Lima perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma qama ar-rajul. Kemudian orang tersebut berdiri dan pergi dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rudduhu alai. Datangkan lagi orang tersebut kepadaku. Faltumisa falam yajiduh. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali berusaha untuk mencari orang tersebut. Falam yajiduh. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan orang tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, hadza Jibril arada ay arada an ta'allamu idz lam tas'alu. Hadza Jibril, yang tadi adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia, arada an ta'allamu idz lam tas'alu. Yang mana beliau ingin mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara din, perkara-perkara agama, idz lam tas'alu, karena kalian tidak bertanya ketika aku persilahkan untuk bertanya perkara-perkara agama kalian. Maka datanglah malaikat Jibril dengan tujuan untuk mengajarkan ad-din kepada mereka. Ini riwayat terakhir yang ada di dalam bab bayan al-iman wal-islam wal-ihsan pada kitabul iman. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini insyaAllah ta'ala yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.